حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para asatidz kiram, para ustaz, para ustazah, dan juga para staf Masjid Ita Ya Bunaya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, melimpahkan keberkahan, melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada para ustaz, ustazah sekalian. Amin. Rabbil Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita mulai kajian kitab yang baru, yaitu kitab Al-Qawlu Sadid fi Maqasidit Tauhid. Yang kalau kita terjemahkan secara secara literal, Al-Qawlu Sadid artinya kalimat yang lurus, ya, fi Maqasidit Tauhid, tentang hikmah-hikmah dari Tauhid, tentang tujuan-tujuan dari Tauhid. Yang mana kitab ini adalah syarah dari kitab Tauhid, penjelasan dari kitab Tauhid, yang tentunya kitab Tauhid ini sudah kita kenal bersama, kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jadi kitab Al-Qawlu Sadid ini syarah dari kitab Tauhid. Jadi secara nggak langsung kita juga di sini belajar kitab Tauhid. Belajar kitab Tauhid. Dan perlu diketahui, pelajaran kitab Tauhid itu sebetulnya bukan untuk pemula. Ya. Jadi pelajaran kitab Tauhid bukan untuk pemula. Walaupun pelajaran kitab Tauhid termasuk pelajaran dasar. Namun dasar yang tingkat lanjut gitu ya. Ya kalau yang pernah kursus bahasa Inggris itu ada basic 1, basic 2, basic 3, basic 4. Ya. Ada yang pernah kursus bahasa Inggris ini? Ya, alhamdulillah saya pernah dulu. Jadi ada basic 1, basic 2, basic 3, basic 4. Nah, kalau mengikuti cara ini, maka kitab Tauhid itu bukan basic 1. Ya, dia masih basic, tapi bukan basic 1. Ya, kita katakan basic 3 atau basic 4. Kenapa? Karena kitab Tauhid itu isinya dalil. Semuanya isinya dalil. Bukan ya, saya ada telepon tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Halo? Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini papa nih ada nih. Gimana? Ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngecat? Iya. Oh, iya. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Saya lagi ini ngisi kajian nih, Pak. Ya? Lagi ngisi pengajian. Sekarang? Heeh. Oh, ya Ustaz, jangan apa-apa tuh. Gimana? Gimana? Ada yang bisa dibantu? Ini aku juga lagi ngeset. Oh, gitu. Iya, takut kering chatnya. Oh, iya, iya. Iya. Halo. Anu lagi ngeset, ya. Iya. Gak bisa lama-lama, kan? Ya, nanti setelah selesai bisa. Berapa? Setelah selesai ngisi bisa. Nanti setelah selesai ngisi, baru saya telepon lagi. Oh iya, iya. Sekarang tutup aja dulu, karena ini sekatian, Mak. Iya, sampai jam 3 nih biasanya. Iya. Yang penting pada sehat ya. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat nih. Oh iya, alhamdulillah sehat. Iya. Karena sehat. Kemarin terima kasih banyak loh pulsanya. Terima kasih banyak. Oh. Cuma sedikit kok itu. Yang merah okay. Tapi yang isi. Iya. Saya kan nomornya M3, saya Indosat. Kalau Vera kan Telkomsel sama. Iya. Ya, terima kasih banyak nih kebetulan anu nanti mau ada acara kan jadi telepon iya. Dari luar rumah. Gitu. Oh. Iya. Kemarin katanya sih nipis di camping katanya apa gimana gitu masih oh gitu unit iya iya ya. Ya bisa nelfon dari luar gitu bisa main internet iya gitu. Ya buat yang manfaat iya ya. Kalau butuh pulsa bilang aja kalau apa kalau butuh pulsa lagi bilang aja oh iya nanti gampang iya kalau misalnya kurang, bilang aja. Iya, gampang lah nanti. Jarang saya mah. Iya, tenang aja. Banyak yang kena ini iya iya oke ya iya nanti telepon lagi ya iya ya terima kasih Syukron iya Fan assalamualaikum assalamualaikum ya, assalamualaikum. Ya, kita lanjutkan tadi pelajaran kita bertauhid itu bukan pelajaran untuk pemula, tapi pemula lanjutan. Artinya ketika orang mulai hijrah, mulai ngaji, jangan langsung belajar kita bertauhid. Kenapa? Tadi alasannya karena kita bertauhid itu isinya dalil-dalil, dari Al-Quran, dari Hadis. Di sana tidak ada penjelasan. Jadi berdasar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara detail. Makanya belajar kitab tauhid itu biasanya dengan syarahnya. Dan yang kita pakai di sini syarahnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi belajar kitab tauhid itu isinya dari dalil. Sedangkan orang awam, pemula itu kan butuh penjelasan yang runut dari dasar. Definisi-definisi apa itu tauhid, apa itu syirik, kemudian kenapa kita harus bertauhid, kemudian kenapa kita harus menjauhkan diri dari syirik, contoh-contoh tauhid, jenis-jenis tauhid, kemudian makna la ilaha illallah seperti itu. Sedangkan di kitab ini tidak demikian. Walaupun ada pembahasan seperti itu, namun itu di tengah-tengah dan itu tidak runut dan itu butuh penjelasan dari pengajarnya. Sekali lagi, pelajaran kita butuh itu bukan untuk pemula, namun pemula lanjutan. Kalau sudah belajar al-usul ats-tsalatsah, kalau sudah belajar al-qawaidul arba, maka bisa lanjut ke kita butuh. Jadi ini perlu diperhatikan ya, ketika nanti ingin berdakwah atau ingin mengajarkan orang lain, Nah, maka jangan langsung mengajarkan kita menutupnya. Dan kalau saya percaya para ustadz, para ustadzah di sini sudah mempelajari apa namanya pelajaran-pelajaran yang lebih mendasar, ya insya Allah sudah belajar kitab Al-Qadil Arba, sudah belajar Al-Usul Al-Thalatha, sudah pernah kita selesaikan di kajian siang Jumat ini, juga sudah pernah kita selesaikan kitab Al-Usul Al-Thalatha, dan juga di kajian-kajian yang lain. Jadi insya Allah sudah cocok untuk mempelajari kitab Tauhid. Kemudian tentang kitab ini, kitab Al-Qaulus Sadid, tadi ini merupakan syarah dari kitab Tauhid. Yang kita ketahui, kitab Tauhid ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yang beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah atau bertepatan dengan 1791 Hijriah. Ulama zaman dahulu. Wafatnya 1791. Yang beliau adalah ulama mujaddid yang memperbaharui, ya, bukan membuat ajaran baru, beda. Memperbaharui artinya yang sudah rusak, yang sudah banyak ditinggalkan, kemudian dihidupkan lagi ajaran-ajaran Islam. Sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan, tauhid yang banyak ditinggalkan, kemudian dihidupkan lagi, diajarkan lagi, didakwahkan lagi. Makanya beliau disebut oleh para ulama sebagai ulama mujaddid. Ulama yang memperbaharui, yang melakukan pembaruan, pembaharuan ajaran Islam. Yang dimana di masa beliau itu banyak terjadi kesyirikan di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab banyak berbuat syirik, banyak berbuat bid'ah, namun beliau bangkit dan berjuang mendakwahkan Tauhid dan mendakwahkan sunnah Nabi. Yang ketiga itu sedikit orang yang melakukannya. Dan setelah beliau bangkit, berjuang, kemudian ulama-ulama yang lain terinspirasi dan akhirnya semakin banyak ulama yang memperjuangkan Tauhid. Maka beliau ini fenomenal, ya. Karena setelah perjuangan beliau untuk menghidupkan lagi dakwah Tauhid, dakwah sunnah, kemudian ulama-ulama yang lain terinspirasi dan juga ulama-ulama di zaman setelahnya. Makanya beliau ini fenomenal dan juga atas asar atau pengaruh dari dakwah Tauhid, maka Jazirah Arab bersatu. Karena dakwah Tauhid itu mengajak kepada persatuan di atas Tauhid. Jazirah Arab yang tadinya berpecah belah, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berkerajaan-kerajaan, kemudian menjadi satu. Jadi bersatu di bawah satu kerajaan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bagi orang-orang Saudi itu seperti pahlawan, ya, bagi mereka seperti pahlawan yang berjasa mempersatukan orang-orang Arab zaman dahulu. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Makhalis bahwa beliau ulama besar dari Unaizah di Saudi Arabia, yang beliau wafat pada tahun 1956. Belum pada lahir, ya, insya Allah, ya. 1956 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1956 Masehi. Dan beliau ulama besar di zamannya. Dan beliau juga guru dari ulama-ulama besar. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan juga Syekh Abdullah Al-Bassam. Syekh Abdullah Al-Bassam. Ini dua ulama yang menonjol, yang merupakan murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan Syekh As-Sa'di memang termasuk ulama Hambali, ya, termasuk ulama Hambali, madhab Hambali. Namun beliau dikenal sangat kokoh, sangat berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, beliau tidak mengikuti pendapat madhab Hambali kalau dalam pandangan beliau itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak sekali pendapat-pendapat beliau yang bertentangan dengan madhab Hambali. Ini cukup menonjol dari diri beliau, yaitu teguhnya beliau dalam berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kitab ini, kitab Al-Qaulus Sadid, ini kitab istimewa. Karena disyarah oleh seorang ulama yang besar, yang dikenal keteguhannya dalam berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kitab Al-Qulus Sadid ini termasuk kitab yang ringkas ya. Kalau antum-antum sekalian tahu, syarah-syarah kitab Tauhid itu tebal-tebal. Ya, syarah kitab Tauhid itu tebal-tebal. Seperti kitab Fathul Majid, seperti kitab Al-Qawlul Mufid, itu tebal-tebal, berjilid-jilid. Namun kita dapati kitab ini hanya satu cetakan, satu jilid. Bahkan satu jilid yang sangat tipis. Ya. Ini kitabnya yang punya saya. Ya. Tipis sekali. Tipis sekali. Jadi cukup istimewa kitab ini. Namun mudah walaupun kitabnya tipis, namun memberikan apa namanya faedah yang padat dan banyak. Ya, langsung saja kita masuk ke halaman ke-6 ya. Muqaddimah. Jadi yang punya kitabnya silakan buka halaman ke-6. Yang tidak punya kitab bisa lihat ke PDF ya, yang tadi saya sudah share. Walaupun PDF-nya beda cetakan, namun isinya masih sama ya. Jadi nanti silakan disinkronkan saja halamannya. Halaman ke-6 muqaddimah tashtamilu ala safati aqidati al-sunnah wa khulasatiha al-mustamaddah min al-kitab wa sunnah. Muqaddimah ini mengandung pembahasan tentang murninya akidah al-sunnah dan juga penjelasan ringkas tentang bahwasanya akidah al-sunnah itu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di kitab Al-Qulus Sadid ini, di mukaddimahnya, Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang kemurnian akidah al-sunnah wal jamaah dan juga bahwasanya akidah al-sunnah wal jamaah itu berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengatakan, وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِهِ. Karena akidah al-sunnah itu, karena al-sunnah itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Yang ini intinya adalah rukun iman. Yang sudah pernah kita bahas di kajian kitab Syarah Hadis Jibril, bahwasanya akidah al-sunnah itu tidak neko-neko. Akidah al-sunnah adalah rukun iman. Mengimani rukun iman yang 6 itu akidah al-sunnah. Fayashhaduna anna Allah huwa ar-rabbu al-ilahu al-ma'budu. Al-sunnah bersaksi bahwasanya Allah adalah Rabb. Dan juga dia al-ilah yang berhak untuk disembah. Al-mutafarridu bikulli kamalin. Yang Allah adalah Rabb dan ilah yang Maha Esa. Yang dia satu-satunya yang memiliki segala kesempurnaan. Fayabudunahu wahdahu mukhlisina lahuddin. Maka ahlu sunnah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan mengikhlaskan semua amalan hanya untuk Allah. Fayaquluna, ahlu sunnah mengatakan, inna Allah wal khaliqul bari'u al-musawwiru ar-razzaqu al-mu'tiyu al-mani'u al-mudabbiru li jami'il umuri. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya Allah adalah al-khaliq. Al-khaliq artinya pencipta. Al-bari' artinya sama pencipta. Al-musawwir yang maha membentuk makhluknya sama. Musawwir artinya membentuk makhluk. Maka maknanya sama dengan pencipta juga. Ar-Razzaq, dialah yang memberikan rezeki. Al-Mu'ti, dialah yang memberikan segala karunia dan kenikmatan. Al-Mani', dialah juga yang mencegah dari segala bahaya. Al-Mudabbir, dia juga Allah yang mengelola alam semesta, li jami'il umur, mengelola segala sesuatu. Wa annahu al-ma'luhu al-ma'budu, al-muwahhadu al-maqsudu. Dan dialah Allah yang ma'luh, yang disembah satu-satunya, al-ma'bud yang disembah, al-muwahhad satu-satunya, al-maqsud, dialah yang dituju. Wa annahu al-awwal ladhi laisa qablahu syai'un. Dan dialah Allah yang al-awwal. Al-awwal artinya laisa qablahu syai, tidak ada yang sebelum Allah, tidak ada apapun yang sebelum Allah. Wal akharu alladhi laisa ba'dahu syai'un. Dan dialah al-akhir, dialah al-akhir. Al-akhir artinya laisa ba'dahu syai. Tidak ada apapun yang setelah Allah Subhanahu wa taala. Al-Zahir alladhi laysa fawqahu syai', dialah al-Zahir. Yang al-Zahir ini artinya tidak ada sesuatu di atas Allah Subhanahu wa taala. Al-Batin alladhi laysa dunahu syai'. Dan Allah adalah al-Batin yang tidak ada sesuatu di bawahnya. Maka di sini disebutkan tiga atau empat nama, al-Awwal, al-Akhir, al-Zahir, al-Batin. Ini merupakan kutipan dari hadis. Ini kutipan dari hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan empat nama ini dan menjelaskan makna-maknanya tadi sebagaimana beliau sebutkan di sini. Wa annahu al-Aliyyul A'la bi kulli ma'nan wa i'tibarin. Dan dialah Allah yang punya nama Al-Ali. Al-Ali artinya maha tinggi. Al-A'la sama artinya maha tinggi. Yang kemahatinggian Allah itu bi kulli ma'nan, mencakup semua makna kemahatinggian. Allah maha tinggi dalam kedudukannya, Allah maha tinggi dalam sifat-sifatnya, dan Allah juga maha tinggi dalam zatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya Allah maha tinggi itu dalam kedudukannya. Allah maha tinggi di atas semua makhluknya dalam masalah kedudukan, kemuliaan. Dan Allah maha tinggi dalam sifat-sifatnya. Artinya Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi, yang paling indah, paling sempurna. Dan Allah maha tinggi dalam zatnya juga. Adapun orang-orang ahlu bid'ah, mereka hanya menetapkan Allah maha tinggi dalam kedudukannya dan juga sifat-sifatnya saja. Mereka tidak mau menetapkan Allah maha tinggi dalam zatnya. Oke, ini keyakinan yang keliru. Kalau sudah meyakini Allah itu maha tinggi kedudukannya, sifat-sifatnya, dan zatnya. Ulu dzati wa ulul qadari wa ulul qahri. Ketinggian zat, ketinggian kedudukan, dan ketinggian kekuasaan. Kalau di sini Syekh Sa'di menjelaskan maha tinggi Allah mencakup tiga hal. Ketinggian zat, artinya Allah maha tinggi zatnya, dan ketinggian kedudukannya, qadar, dan ketinggian kekuasaannya. Kalau tadi Syekh Ibnu Utsaimin, ketinggian sifat, ketinggian kedudukan, dan ketinggian zat. Ini tidak ada penentangan ya. Ini sejalan. Wa annahu 'alal 'arsyi istawa. Dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Istiwa'an yaliku bi'azamatihi wa jalalihi. Dengan istiwa yang sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Wa ma'uluhi al-mutlaqi wa fuqiyatihi. Dan Allah istiwa di atas arsy bersama dengan kemahatinggian Allah yang mutlak dan fauqiyah. Posisi Allah yang di atas secara mutlak. Jadi Allah istiwa di atas arsy dan Allah selalu maha tinggi. Karena ada ahlu bid'ah yang membuat syubhat kalau Allah maha tinggi di atas arsy. Katanya Allah di arsy. Kemudian Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Berarti nanti arsy-nya kosong. Berarti nanti Allah tidak tinggi lagi. Maka di sini dijelaskan secara ringkas oleh beliau, Allah di atas arsy apapun keadaannya dan Allah tetap maha tinggi. Allah di atas arsy dan Allah turun ke langit dunia dan Allah maha tinggi, semuanya tidak ada yang bertentangan, semuanya bisa sejalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, ketika manusia meninggalkan kursinya kemudian duduk di bawah, maka dia tidak tinggi lagi, itu manusia. Ya, tapi Allah tidak sama dengan manusia. Jadi Allah di atas arsy sekaligus Allah tetap maha tinggi, sekaligus juga Allah turun ke langit dunia. Semuanya tetap berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa ilmuhu muhitun bil zahiri wal bawatini. Dan ilmu Allah itu mencakup perkara yang zahir yang nampak dan juga perkara yang batin yang tidak nampak. Wal alami al-alawi was-sufli. Dan ilmu Allah mencakup alam yang di atas dan juga alam yang di bawah. Wa huwa ma'al ibadi bi'ilmihi. Dan Allah itu bersama hambanya dengan ilmunya. Karena banyak orang bingung dalam maknai ayat bahwasanya Allah Ta'ala itu qarib, Allah itu dekat, Allah itu apa namanya dekat daripada hablul warid, daripada urat nadi. Allah itu dekat, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Padahal Allah maha tinggi, Allah di langit, Allah di atas arsy. Maka banyak orang yang bingung, ini gimana? Katanya Allah dekat, tapi Allah juga bilang Allah di atas arsy. Maka jawabannya Allah itu dekat dengan ilmunya. Bukan berarti Allah itu dekat dengan kita, nempel sama kita. Bukan berarti Allah ada di dalam kita. Ya, ini berarti akidah manunggaling kawula gusti. Kita bersatu dengan Allah, ini enggak benar. Ini akidah yang dikufurkan oleh para ulama. Karena ini konsekuensinya batil. Kalau Allah itu nempel bersama dengan kita, bersama dengan makhluknya, berarti Allah ada di tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang terhina, tempat-tempat yang kotor. Berarti Allah itu banyak. Tentunya tidak demikian. Jadi Allah itu ma'al ibadi, bersama para hambanya, bi'ilmihi, ilmunya. Artinya ilmu Allah ada, ilmu Allah ada dekat kita. Dekat dengan kita. Lebih dekat daripada urat leher kita. Artinya, apa yang kita lakukan, dimanapun kita, Allah tahu. Kalau urat leher, belum tentu tahu yang kita lakukan. Tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Bahkan Allah tahu isi hati kita. Urat leher nggak tahu isi hati kita. Tapi Allah tahu. Itu maksudnya qarib. Maksudnya Allah itu dekat. Ya'lamu jami'a ahwalihim. Allah Ta'ala mengetahui semua keadaan manusia. Bahwa al-qaribu al-mujibu. Dan dia Allah yang maha dekat dengan ilmunya. Dan Allah mujib, maha menjawab doa. Wa annahu al-ghaniyyu bi dzatihi an jami'i makhluqatihi, dan Allah itu ghani. Ghani tidak kita terjemahkan maha kaya. Ya, karena ghani itu tidak harus kaya. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda al-ghani at-taqi al-khafi." Sungguhnya Allah mencintai hamba yang ghani. Bukan berarti hamba yang kaya raya, ya, yang miskin enggak Allah cintai, bukan. Ghani itu artinya enggak butuh. Enggak butuh kepada yang lain. Itu namanya ghani. Ketika ada orang itu sudah merasa cukup, dia tidak sambat dengan apapun yang dia dapatkan dari Allah, dia tidak ngeluh, dan dia enggak meminta-minta kepada orang lain, apa yang saya miliki sudah cukup, nah, ini orang yang ghani. Merasa cukup. Ya, jadi ghani itu bukan kaya, ya. Maka Allah itu ghani, Allah maha tidak butuh kepada yang lain. Allah enggak butuh kepada makhluknya. Allah enggak butuh dikasih makan makhluknya. Enggak butuh dikasih persembahan. Dan Allah juga tidak butuh ibadah dari makhluknya. Dalam hadis yang sahih Nabi katakan, andaikan seluruh manusia awalahu wa akhirahu, dari awal sampai akhirnya semuanya dalam keadaan yang paling bobrok, yang paling kafir, maka kekuasaan Allah tidak berkurang sama sekali. Ya, andaikan orang yang pertama sampai terakhir, sampai hari kiamat, semuanya kafir, ini bukan hanya maksiat, semuanya kafir, maka Allah tidak berkurang kemuliaannya, kekuasaannya sama sekali. Dan ketika manusia dari awal sampai akhir itu semuanya soleh, paling soleh, semuanya jadi rasul semua misalnya, maka kekuasaan Allah juga gak bertambah sedikit pun. Allah sudah sempurna. Jadi Allah gak butuh kepada rezeki dari kita, dan juga gak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh kepada selainnya. Wal kullu ilaihi mutafarriq muftaqiruna fi ijadihim wa ijadi ma yahtajuna ilaihi fi jami'il awqat. Sedangkan yang selain Allah, semua makhluk termasuk kita, semuanya yaftaqirun, muftaqirun, sangat-sangat fakir, sangat-sangat butuh. Ya, bukan hanya yahtajun, tapi yaftaqirun, muftaqirun. Kita ini sangat-sangat sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Bukan hanya butuh, tapi sangat-sangat butuh. Bahkan sangatnya sangat-sangat butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ijadihim, untuk menciptakan kita dan juga menciptakan benda-benda yang kita butuhkan. Segala yang kita butuhkan. Fi jamil awqat, di setiap waktu. wala ghina li ahadin anhu tarfata ainin. Dan tidak ada kecukupan sama sekali bagi seorang pun, walaupun itu sekedar kejapan mata. Tidak ada yang bisa memberikan kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa memberikan kecukupan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekedar mengedipkan mata. Jadi kita mengedipkan mata seperti ini itu butuh pertolongan Allah, butuh kepada Allah. Jangan kira kita ngedip ini karena kekuatan kita sendiri. Ngedip aja kita butuh kepada Allah. Ya, kalau ngedip saja butuh kepada Allah, maka apalagi makan, ya, apalagi bisa nafkahi keluarga, bisa jalan, bisa mikir, bisa ngajar, bisa bermuamalah, ya, tentunya bisa ibadah juga. Tentunya itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ar-rahmanur rahim, dan dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alladzi ma bil ibadi min ni'matin dunyawiyatin. Bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal jalibul lin ni'ami ad-dafi'u lin niqami. Maka dialah Allah yang memberikan kita nikmat, dan dia juga Allah yang menghindarkan kita dari bahaya. Wa min rahmatihi annahu yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya yasta'riju hajatil ibadi. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah taala turun di setiap malam ke langit dunia. Yang Allah yasta'ridu memaparkan peluangnya untuk mengabulkan hajat-hajat para hamba. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika di sepertiga malam akhir. Wa yaqulu, kemudian Allah taala berfirman, la as'alu an ibadi ghairi man dzal ladzi yad'uni fa astajibu lahu, man dzal ladzi yas'aluni fa u'tiyahu, man dzal ladzi yastaghfiruni fa aghfiru lahu hatta yatlu' al-fajr. Maka hendaknya seorang hamba tidak meminta kepada selain aku, kata Allah. Mintalah hanya kepada Allah semata, dan orang yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan, dan orang yang meminta kepadaku aku akan berikan, dan orang yang meminta ampunan kepadaku aku akan ampuni. Dan ini berlaku terus menerus sampai terbit fajar. Wa kama yanzilu kama huwa yanzilu kama syaa wa yaf'alu ma yuridu. Dan Allah turun sebagaimana yang Allah inginkan. Wa yaf'alu ma yurid, dan Allah Maha melakukan apa yang Allah inginkan. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah enggak sama dengan apapun, Allah tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, bukankah bumi itu berputar? Ketika di Indonesia sekarang siang, di Amerika malam, Ustaz. Ketika Amerika siang, Indonesia malam. Dan setiap waktu pasti ada bagian dunia yang malam. Kalau Allah Ta'ala turun setiap malam, berarti Allah turun terus. Allah terus-menerus turun dong. Berarti arsnya kosong gitu ya." Maka pertanyaan ini muncul diawali dengan dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau makhluk, iya. Kalau makhluk ada di Amerika malam-malam, pasti dia tidak ada di Indonesia. Pasti dia nggak di Indonesia. Kalau dia ada di Indonesia malam-malam, maka dia nggak ada di Amerika. Kalau makhluk seperti itu, kalau makhluk mengikrarkan diri untuk melakukan sesuatu malam hari, setiap harinya malam hari, berarti dia lakukan setiap malam. Itu makhluk. Nah, maka bertanya, apakah Allah sama dengan makhluk? Jawabannya tidak. Maka jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah setiap hari, Allah setiap malam turun ke langit dunia, dan Allah tetap di atas arsy. Bisa apa enggak? Bisa enggak seperti itu? Allah tetap di atas arsy, dan Allah setiap malam turun ke langit dunia. Bagi Allah mungkin apa enggak? Jawabannya mungkin-mungkin aja. Makanya di sini Syekh katakan, fahuwa yanzilu kama yasha wa yaf'alu ma yurid. Allah turun sebagaimana Allah inginkan. Enggak usah ditanya Allah turunnya gimana. Kalau Allah begini, berarti itu begitu. Kalau Allah turun setiap malam, berarti arsnya kosong. Maka kita katakan, ya Allah turun sebagaimana Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala inginkan. Yang jelas Allah tidak sama dengan makhluk. Yang kita yang diwajibkan bagi kita adalah sekedar mengimani. Kita mengimani Allah Ta'ala seperti itu. Allah Ta'ala di atas arsy, dan Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Sedangkan kaifiyahnya bagaimana, detail-detailnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, wallah. Yus'alu, Allah enggak perlu ditanya. Allah yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang Allah inginkan, terserah Allah. Justru kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'taqidu annahu al-hakimu alladhi lahu al-hikmatu tammatu fi syar'ihi wa fi qadarihi. Dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala adalah al-hakim. Apa makna al-hakim? Di sini beliau jelaskan makna al-hakim adalah alladzi lahu al-hikmah at-tammah. Zat yang memiliki hikmah yang sempurna dalam syariatnya dan juga dalam takdirnya. Hikmah artinya hukum yang adil. Allah Ta'ala memiliki hukum yang paling adil dalam syariatnya dan juga dalam takdirnya. Itu makna dari al-hakim. Ya, tadi di sini dijelaskan beberapa asmal husna ya. Seperti tadi, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Kemudian juga al-ali dan al-a'la. Kemudian juga al-ghani dijelaskan maknanya. Demikian juga di sini dijelaskan makna dari al-hakim. Jadi, para asatidzah kiram, rahimina wa rahimakumullah, hendaknya kita ketika membaca nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paham apa maknanya. Ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini tauhid al-asma was sifat. Dan itu bukan sekedar keyakinan, namun harus ada amalan, harus berbuah amalan. Nah, gimana kita mau mengamalkan tauhid al-asma was sifat kalau kita enggak paham? Kalau kita enggak paham, Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahim itu artinya apa? Al-Alim itu apa? Al-Khabir itu apa? Al-Bari, Al-Muhaimin itu apa? Al-Hakim itu apa? Ya, ketika baca Quran, kita membaca nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok kita nggak paham maknanya? Itu rugi sekali. Ya, rugi sekali. Demikian juga ketika kita mendakwahkan tauhid, ketika mendakwahkan tauhid kepada manusia, kita sendiri nggak paham nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu merupakan bagian dari tauhid al-asma wa sifat. Ini tidak layak. Maka adanya Ahlussunnah, ya, orang-orang yang mendapatkan tauhid, itu hendaknya memahami nama-nama dari mana-mana dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-hakim artinya zat yang memiliki hikmah yang paling sempurna. Zat yang memiliki hukum yang paling adil. Hukum yang paling adil dalam dua hal, dalam syariatnya. Artinya hukum halal haramnya Allah itu sudah paling sempurna. Ketika Allah syariatkan jilbab, itu sudah paling adil. Sudah paling bagus, paling maslahat buat manusia. Ketika Allah Ta'ala syariatkan untuk sholat lima waktu, maka itu sudah paling adil. Ketika Allah Ta'ala syariatkan memanjangkan jenggot melalui lisan Nabi-Nya SAW, itu sudah paling bagus, paling sempurna, paling adil. Ketika Allah syariatkan untuk tidak isbal, maka sudah paling adil, paling sempurna, paling bagus, dan seterusnya. Dan juga Allah paling adil hukumnya, paling sempurna hikmahnya dalam takdirnya. Ya, ketika Allah takdirkan ada wabah, ketika Allah takdirkan ada bencana, ada gempa, ada banjir, ada gunung meletus, maka itu sudah yang paling adil. Itu ketentuan Allah yang paling sempurna. Pasti ada hikmah besar di baliknya. فَمَا خَلَقَ شَيْئًا أَبَثًا. Dan Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. وَلَا شَرَّعَ الشَّرَائِعَ إِلَّا الْمَصَالِحِ وَالْحِكَمِ. Dan Allah tidak menetapkan syariat-syariat kecuali di baliknya pasti ada maslahat dan pasti ada hikmah-hikmah yang banyak. وَأَنَّهُ التَّوَّابُ Al-Afu Al-Ghafur. Dan Al-Sunnah meyakini bahwasanya dialah Allah yang tawab, yang banyak menerima taubat. Allah tawab, banyak menerima taubat, tidak hanya sekali. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu banyak salah. Dan ketika manusia salah, kemudian bertobat, kemudian salah lagi, kemudian taubat lagi, salah lagi, taubat lagi, maka Allah tetap terima. Karena Allah tawab, menerima banyak taubat. Makanya Nabi mengatakan kullu bani adam khata', setiap manusia itu khata', banyak salah. Jadi bukan khati', namun khata', artinya banyak salah, berulang-ulang, salah lagi, dosa lagi, dosa lagi. Dan kata Nabi wa khairu wa khairul khata'in at-tawwabun, dan orang-orang yang berbuat salah yang terbaik adalah yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Qur'an Allah taala katakan wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan setiap musibah yang menimpa kalian, maka itu karena perbuatan tangan kalian, artinya karena maksiat kalian, karena kebid'ahan kalian, karena kesyirikan kalian, dan sesungguhnya Allah sudah banyak memaafkan. Sudah banyak dosa yang dimaafkan. Artinya apa? Artinya kalau manusia itu buat salah 100, kemudian dihukumnya 100, oh, maka kita binasa. Ya, bayangkan, kita bikin salah 100, dan Allah ganjar setiap 100 itu, setiap dosa itu masing-masing satu. Ya, dosa pertama dikasih penyakit pilek. Ya. Dosa kedua dikasih korengan. Dosa ketiga dikasih musibah dompet hilang. Dosa keempat dikasih anak sakit. Dosa kelima dikasih corona. Kalau kita melakukan dosa 100, dibalas 100 oleh Allah, oh, binasa kita. Nggak tahan, kita nggak kuat seperti itu. Makanya Allah Ta'ala katakan wa ya'fu'an kathir. Ya Allah maafkan sudah banyak. Kita bikin dosa 100, mungkin Allah maafkan 90. Yang 10 Allah balas. Dikasih sakit, ya dikasih kurangnya rezeki, dikasih masalah sama istri, ya. Dikasih masalah sama siapa? Kepala sekolah mungkin ya, mungkin loh ini. Sama yayasan, dikasih bencana. Ya cuma 10 ini yang dibalas sama Allah. Kalau yang 90 dibalas juga enggak kuat gitu. Makanya Allah Ta'ala katakan wa ya'fu'an katsir. Allah sudah maafkan banyak, ya Allah balas sedikit. Jadi Allah banyak menerima taubat. Dan Allah banyak al-'afu, al-ghafur, banyak memaafkan. Yaqbalu taubata min ibadihi, dan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah memaafkan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan dari hambanya. Wa yaghfiru dhunuba an 'azimata lit-ta'ibina wal-mustaghfirina wal-munibin. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang besar sekalipun bagi orang-orang yang bertobat dan bagi orang-orang yang beristighfar minta ampun dan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Nabi SAW mengatakan inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala menerima taubat hamba selama nyawanya, rohnya belum sampai kerongkongan, selama belum mati, Allah masih terima taubat. walaupun dosanya dosa-dosa besar, hatta walaupun kesyirikan. Orang berbuat syirik, kemudian bertobat, maka Allah tetap terima tobatnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Para sahabat, radhiyallahu alaihim ajma'in, seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, para sahabat zaman dahulu, sebelum masuk Islam kan berbuat syirik, ya, menyembah berhala. Maka mereka setelah masuk Islam, mereka teringat masa-masa ketika mereka menyembah berhala, ada berhala yang mereka sembah berupa roti. Kalau mereka kenyang, mereka sembah berhalanya. Kalau mereka lapar, mereka makan. Ya, sehingga mereka tertawa. Iya ya, kok saya seperti itu dulu ya? Nggak mikir. Masa Tuhannya dimakan? Jadi para sahabat dahulu juga berbuat syirik. Namun mereka bertobat. Mereka masuk Islam. Dan Allah pun terima tobat mereka. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang paling mulia. Para sahabat Nabi. Maka dosa sebesar apapun, kalau bertobat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan dosa dibagi menjadi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi katakan, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan yukaffiru ma bainahuma majtuniba al-kaba'ir." Salat lima waktu, satu Jumat sampai Jumat selanjutnya, Ramadan sampai Ramadan selanjutnya, itu menghapuskan dosa-dosa selama ditinggalkan kabair, dosa besar. Maka Nabi katakan ada dosa besar. Ini dalilnya. Kalau ada dosa besar berarti ada dosa kecil. Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Kalau dosa kecil itu bisa terhapus dengan sendirinya. Sebagaimana tadi hadisnya. Salat lima waktu itu menghapuskan dosa besar. Nah, kalau antum sholat subuh, tadi sholat subuh, kemudian antum melakukan dosa, kemudian antum sholat zuhur atau sholat jumat tadi, maka dosa antara subuh dengan zuhur itu terhapus. Kalau antum tadi sholat zuhur atau sholat jumat, kemudian nanti antum sholat asar, maka dosa antara zuhur dan asar terhapus otomatis. Otomatis walaupun antum gak bilang astagfirullah, gak bertobat, gak minta ampun. Otomatis terhapus oleh amalan-amalan saleh. Sebaik itu juga tadi sholat Jumat, puasa Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa besar. Demikian juga sedekah, demikian juga mengajarkan agama, menuntut ilmu, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, itu menghapuskan dosa-dosa. Namun, dosa besar, Al-Kabair, itu tidak bisa hapus dengan amalan soleh. Dosa besar itu terhapus kalau bertobat. Ya, ini bedanya. Kalau dosa kecil terhapus otomatis dengan amalan soleh. Kalau dosa besar itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar seperti orang yang korupsi. Orang yang korupsi, korupsi dosa besar karena termasuk khianat, ya, termasuk mengambil harta orang lain dengan batil, dosa besar. Dia korupsi kemudian dia gampang nanti setelah korupsi saya nyumbang panti asuhan. Saya nyumbang pondok. Saya korupsi 5 miliar, tak nyumbang pondok 500 juta. Paling juga nanti hapus dosanya. Enggak. Kalau dia enggak tobat, enggak terhapus dosa korupsi. Kalau enggak tobat, enggak terhapus. Enggak terhapus dengan amalan soleh sedekah 500 juta, tidak. Jadi dosa besar wajib bertobat. وَهُوَ الشَّكُورُ الَّذِي يَشْكُرُ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ. Dan dialah Asy-Syakur. Asy-Syakur, salah satu nama Allah. Ya. Asy-Syakur, ini kalau dipahami secara bahasa, Asy-Syakur artinya yang banyak berterima kasih. Banyak bersyukur. Maka apakah Allah itu bersyukur dalam arti yang berterima kasih? Allah berterima kasih kepada kita? Tentunya tidak. Asy-syakur artinya alladzi yashkuru alqalila minal amal. Allah Ta'ala membalas amalan walaupun sedikit. Wa yazidu syakirina min fadlihi. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur dengan menambahkan karunia-Nya. Itu makna asy-syakur menurut beliau As-Sa'di, yaitu zat yang membalas amalan-amalan walaupun sedikit. Dan dat yang membalas orang-orang yang bersyukur dengan menambahkan karunia-Nya. Itu makna asy-syakur. Jadi jangan diterjemahkan yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih. Tidak. Ya. Jadi syukur adalah zat yang membalas amalan-amalan walaupun sedikit. Kalau sedikit saja dibalas oleh Allah, apalagi besar. Wa yasifunahu bima wasafa bihi nafsahu. Dan ahlu sunnah wal jamaah mensifati Allah sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Wa wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sifatiz dzatiyati. Dan sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu terhadap Allah yang berupa sifat dzatiyah. Kal hayati al-kamilah, seperti sifat al-hayah, kehidupan yang sempurna. Was-sam'i wal basar, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Wa kamalil qudrah, dan Allah memiliki kekuasaan yang sempurna. Wan azamah wal kibriya, Allah Maha agung. Azamah kibriya sama artinya kemahaagungan Allah. Wal majdi wal jalali wal jamali, majid yang maha terpuji, wal jalal yang maha mulia, wal jamal yang maha indah. Wal hamdi al mutlaqi, dan dialah Allah yang berhak menerima segala pujian. Ya, perhatikan. Alhamdu itu beda dengan astana. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama pujian. Alhamdu artinya pujian, as-sana'u artinya pujian juga. Namun kalau alhamdu itu hanya khusus bagi Allah. Ya, kalau as-sana boleh untuk makhluk. Alhamdu itu hanya untuk Allah. Maka alhamdulillah. Alhamdulillah artinya pujian yang paling sempurna itu hanya untuk Allah. Tidak ada alhamdulillah fulan, alhamdulillah Zaid, alhamdulillah Amr, alhamdulillah li Hasan, enggak ada. Tapi kalau athana ada, athana lil amr, athana li fulan, athana li Zaid, athana li Yusuf, pujian untuk si fulan, pujian untuk si Zaid, pujian untuk Yusuf itu ada. Tapi kalau alhamdu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Kalau athana ya, athana itu pujian yang latar belakang pujian itu bisa macam-macam. Pujian itu bisa karena takut. Karena takut kepada preman misalnya. Ya sudah dipuji-puji saja. Oh, kamu ini kuat, oh, kamu ini jagoan. Dia ngomong seperti itu karena takut. Takut nanti dipalak, takut disakiti. Bisa juga orang memuji karena ada inginnya, ada udang di balik batu. Muji bos supaya naikkan pangkat. Sebetulnya bosnya itu enggak bagus ya, bosnya itu galak misalnya, bosnya itu malas, tapi dipuji-puji, wah bos kamu kamu ini hebat, Anda ini bisa memimpin, supaya dia dinaikin pangkatnya. Ya, ada udang di balik batu. Terkadang ada pujian yang juga memang tulus dari hati. Maka pujian itu bisa macam-macam latar belakang. Sedangkan kalau alhamdu itu pujian yang benar-benar datang karena ilmu. Karena dia tahu bahwasanya yang dipuji ini memang berhak mendapatkan pujian tersebut. Dan pujian alhamdu adalah pujian yang paling sempurna. Pujian yang paling sempurna. Maka tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa min sifatil af'alil muta'alliqati bi masyiatihi wa qudratihi. Dan juga menetapkan sifat-sifat yang berupa sifat-sifat af'al, sifat-sifat perbuatan. Maka di sini beliau membagi sifat ada dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah yang berkaitan dengan zat Allah, dengan entiti dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi tentang kehidupan Allah. Allah itu kehidupannya sempurna. Allah punya sifat melihat. Allah punya sifat mendengar. Ini kan berkaitan dengan zat Allah, tentang Allahnya sendiri. Dan ada sifat dzatiyah. Ada sifat dzatiyah. Itu sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Seperti di sini, karahmati, Allah menyayangi. Warida, Allah meridai. Wasukhti, dan Allah memurkai. Walkalam, Allah berbicara, berfirman. Wa annahu yatakallamu bima yasha kaifa yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya Allah berbicara, Allah berfirman sebagaimana yang Allah inginkan. Allah memfirmankan apa yang Allah inginkan, dan Allah memfirmankan dan bagaimana Allah berfirman itu sebagaimana yang Allah inginkan. Wa kalimatuhu la tanfaddu wa la tabidu, dan kalimat Allah itu tidak berhenti dan tidak habis. Ya, ini penjelasan beliau tentang masalah kalam. Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah itu kalam, Allah itu bisa berfirman. Tidak sebagaimana keyakinan ahlul bid'ah yang mereka mengatakan Allah enggak bisa kalam. Karena mereka kalau Allah itu kalam, Allah itu bisa berfirman, bisa bicara, berarti kayak manusia bisa bicara. Ini alasan klasik mereka ya. Ini sebenarnya gampang kita bantah ya. Kalau demikian berarti Allah juga tidak ada. Allah tidak maujud. Karena manusia juga maujud, ada. Ini kalau kalau kita tetapkan Allah itu maujud, ada, berarti sama kayak kita dong, manusia. Berarti Allah enggak bisa melihat. Karena manusia melihat. Kalau kita tetapkan Allah melihat, bisa mendengar kita. Ini tentunya enggak benar. Cara beralasan seperti ini mudah sekali ya membantah mereka. Jadi sekedar Allah itu kalam dan kita juga kalam, ya bukan berarti kalamnya Allah dan kalamnya kita sama ya. Allah Ta'ala kalam berbicara dan kita juga kalam berbicara, namun kalam kita beda dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mengingkari sifat kalam ini punya syubhat. Kalau Allah kalam, kalau Allah berfirman, apakah firman Allah sebatas yang ada di Al-Quran saja? Kalau Allah itu berfirman kalam, apakah kalam Allah sudah berhenti? Ketika sudah selesai memfirmankan Quran, Allah sudah enggak kalam lagi. Dan sekarang sudah tidak kalam lagi. Atau bagaimana? Kalau Allah kalam, Allah kalamnya itu terus-menerus, apa berhenti-berhenti, apa cuma dahulu saja, apa gimana? Mereka itu bikin pertanyaan-pertanyaan seperti itu, syubhat-syubhat seperti itu. Bikin ruwet gitu ya. Padahal sebetulnya simpel. Allah itu kalam, berfirman, ya sudah. Ya, masalah bagaimananya, maka wallahu a'lam. Maka di sini Syekh Sa'di jelaskan, Allah Ta'ala yatakallamu bima sya'a. Perkataannya Allah firmankan, ya terserah Allah apa saja. Kaifa yasha'. Caranya Allah kalam, ya terserah Allah. Dan kalimat Allah tidak habis dan tidak berhenti. Allah terus berfirman. Karena setiap kejadian di muka bumi ini, ya, adanya awan yang bergerak, matahari terbit, ya, kemudian malam dan siang, kita bisa jalan, kita bisa napas, kita bangun, kita bisa ngomong, kita berinteraksi, ada bencana, ada angin, ada udara, semuanya itu atas kalam Allah. Semuanya terjadi atas kalam Allah kepada malaikat. Allah kalam kepada para malaikat. Alirkan air, alirkan udara, kemudian jalankan awan, letuskan gunung, dan seterusnya. Itu semua terjadi atas kalam Allah semua. Makanya kalam Allah itu tidak habis dan tidak berhenti. Wa anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, firman Allah, dan dia bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang penting, itu bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Dan ini yang kita yakini sejak kecil ya, bahwasanya Al-Qur'an itu ya firman Allah. Ini kalau kita tulis ayat Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, seperti itu. Simple kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Berarti kita meyakini Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah, Allah ucapkan. Nah, akan menjadi ruwet ketika kita melihat perkataan-perkataan ahlul bid'ah. Mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, bukan firman Allah. Ya kalau gitu, perkataan siapa Al-Quran itu? Maka mereka berselisih menjadi tiga pendapat. Ada yang mengatakan di antara mereka, ini mereka sendiri juga khilaf ya, mereka sendiri juga berpecah belah. Mereka mengatakan Al-Quran itu